Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimanallahu jami'an. Setelah kita selesai membahas bab yang pertama tentang kaidah umum dalam menerima dan menggunakan dalil, bab berikutnya adalah tentang masalah tauhid dari segi ilmu dan keyakinan. Ada beberapa poin di sini ya yang akan kita bahas. Ada 14 poin tepatnya yang berkenaan dengan tauhid al-ilmi al-i'tiqadi. Yang pertama, prinsip dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan al-asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebagai berikut. Bahwa kita harus menetapkan apa saja yang Allah nisbatkan kepada dirinya, nama maupun sifat, dan apa saja yang Rasulullah nisbatkan kepada Allah, baik nama maupun sifat. Ketika kita menetapkan, maka tidak boleh dibarengi dengan tamsil atau menyerupakan antara nama Allah dengan nama makhluknya, antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan juga tidak boleh menanyakan bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah itu. Kenapa ini tidak boleh kita lakukan? Kenapa itu tidak boleh sampai dipertanyakan bahkan oleh seorang mukmin mempertanyakan bagaimana sifat-sifat Allah itu kenapa tidak diperbolehkan? Karena tiga alasan. Pertama, karena Allah adalah zat yang ghaib, zat yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, sehingga kita tidak bisa memiliki informasi apa-apa tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain yang Allah beritahukan tentang dirinya tentunya ya, kita hanya bisa tahu tentang Allah kalau diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping Allah itu ghaib, Allah juga tidak ada yang serupa dengannya. Padahal salah satu cara mengetahui hakikat sesuatu adalah dengan mengkiaskannya kepada sesuatu yang mirip. Karena gak ada yang mirip dengan Allah, maka dari sisi ini pun kita tidak menemukan cara. Allah gak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, dan zat Allah tidak ada yang menyerupainya, sehingga kita gak bisa juga mengkiaskan Allah dengan yang lain, karena gak ada yang sama sekali yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak menjelaskan hakikat dari sifat-sifat Allah itu tadi. Allah mengatakan bahwa dirinya bisa murka, tapi tidak menjelaskan bagaimana ya hakikat murkanya Allah itu. Allah menjelaskan bahwa dirinya bisa ridha, bisa naik ke arsy, bisa turun ke langit dunia, istiwa di atas arsy, menciptakan ini dan itu, memiliki wajah, memiliki tangan, dan seterusnya. Namun Allah tidak menjelaskan seperti apakah naik dan turunnya Allah, seperti apakah istiwanya Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Allah tidak menjelaskan itu semua, sehingga kita tidak memiliki cara sama sekali untuk menanyakan bagaimana dan menyerupakan Allah. Gak ada sama sekali otoritas kita maupun wewenang kita untuk melakukan itu semua. Jadi sehingga yang dimaksud menetapkan di sini adalah menetapkan secara maknanya dalam bahasa Arab. Wajah itu memiliki makna dalam bahasa Arab, dan kita mengakui makna itu adalah makna yang benar. Tangan juga memiliki makna. Tangan tidak sama dengan kekuasaan Allah. Wajah tidak sama dengan keridhaan Allah. Naiknya Allah adalah naik dengan cara yang layak bagi Allah, tidak sama dengan naiknya makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia adalah turun yang layak bagi Allah, tidak sama dengan turunnya makhluknya. Istiwanya Allah juga begitu, marahnya Allah juga begitu, ridhonya Allah juga begitu. Semua sifat-sifat Allah memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Di samping itu, kita juga harus menafikan, menganggap tidak ada tentang Allah SWT ini, apa saja yang Allah nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa yang Allah nafikan? Allah mengatakan lam yalid, Allah itu tidak memiliki anak. Walam yulad, dan tidak pula dilahirkan sebagai anak. Mattakhadha sahibatan wala walada, tidak memiliki istri, enggak punya anak. La ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak merasa ngantuk, tidak pula tidur. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Allah tidak zalim, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak punya anak, Allah enggak punya istri, Allah tidak melahirkan. Semua ini adalah hal-hal yang Allah nafikan dari dirinya. Nabi juga menafikan tentang Allah bahwa Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Adapun Dajjal itu buta sebelah. Berarti kita katakan Allah itu tidak buta sebelah. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah lupa. Jadi Allah juga terbebas dari sifat lupa. Ini adalah beberapa hal yang Allah nafikan dari dirinya. Dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia harus menafikan hal-hal yang Allah nafikan tadi atau dinafikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita menafikan suatu, maka penafian ini juga harus diikuti dengan sikap tidak menolak sama sekali sifat-sifat Allah. Ada orang yang berlebihan dalam menafikan, sehingga semua sifat dia nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau banyak sifat-sifat dia nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah menyifati dirinya dengan sifat-sifat itu. Bagaimana cara dia menafikan? Dia menafikan dengan ada yang terus terang mengatakan Allah enggak punya sifat itu, ada yang terselubung dengan menakwilkan sifat itu, memaknainya dengan makna yang tidak benar, walaupun lafadznya tetap dia akui. Dia katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah itu artinya kekuasaan. Allah itu punya wajah, tapi wajah Allah artinya keridhaan. Ini namanya menakwilkan, memalingkan maknanya dari makna yang hakiki menjadi makna kiasan. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Ahlus Sunnah menetapkan maknanya sebagaimana yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memaknainya dengan makna-makna lain yang sifatnya kiasan. Ketika kita menafikan, kita juga tidak boleh melakukan tahrif atau ta'til. Tahrif itu penyimpangan makna, kalau ta'til itu penolakan lafad dan juga makna. Kalau tahrif itu yang ditolak maknanya, lafadnya diterima, ya, diakui lafadnya, tapi maknanya yang ditolak. Adapun ta'til itu menolak makna sekaligus lafad. Ini enggak boleh terjadi ketika kita menafikan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini penafian namanya. Kalau mirip sama Allah enggak ada. Tapi tidak berarti Allah enggak punya sifat. Makanya lanjutan ayat ini mengatakan wa huwas sami'ul basir. Tapi dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat mendengar dan sifat melihat itu juga dimiliki oleh sebagian banyak atau banyak makhluk Allah yang memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Tidak berarti ketika ada makhluknya yang juga mendengar dan juga melihat, berarti dia harus sama dengan khaliknya, tidak. Sekedar disifati mendengar, melihat, hidup, bicara, dan lain-lain, tidak berarti bahwa yang memiliki sifat-sifat itu harus sama persis dari semua sisi. Jadi, ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita ini menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, menafikan kalau Allah itu sama dengan yang lain, tapi jangan kita mengingkari sesuatu yang adalah menjadi sifat kesempurnaan Allah, hanya karena sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Ya, asal muasal sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Kita juga mendengar, kita juga melihat. Tidak berarti ketika itu kita tetapkan bagi Allah, maka kita menyamakan kita dengan Allah. Tidak. Hal ini, ayat ini menuntut adanya iman terhadap makna lafaz nas dan juga konsekuensi yang terkandung. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menyerupakan Allah atau tamsil dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau ta'til adalah kekufuran. Adapun tahrif atau menyimpangkan makna sifat Allah atau yang sering diistilahkan dengan oleh sebagian kalangan sebagai ta'wil itu, maka ada yang mengantarkan kepada kekufuran dan ada yang mengantarkan kepada bid'ah, tapi tidak sampai ke tingkat kufur. Kalau menolak sifat-sifat Allah, Allah enggak punya sifat mendengar, enggak punya sifat melihat, enggak punya sifat bicara, maka ini kufur namanya. Karena dia mendustakan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Atau menyamakan Allah bicara seperti manusia bicara, Allah melihat seperti manusia melihat, ini juga kufur karena bertentangan. Ati alias mendustakan ayat laisa kamitslihi syai. Mendustakan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Mendustakan ayat hal ta'lamu lahu samiyya dan semisalnya. Karena tapi kalau memaknai sifat Allah dengan makna lain yang itu jauh maknanya, makna kiasan yang jarang dipergunakan tanpa ada indikator yang jelas bahwa Allah ingin menggunakan kata-kata ini dengan makna yang jauh itu, maka ini namanya ta'wil, dan ta'wil itu tidak sampai ke tingkat kufur. Namun dia adalah sesuatu sikap yang salah, yang menyimpang, yang tersesat. Namun ada kalanya seseorang melakukan ta'wil karena ijtihad yang keliru, sehingga dia tidak dianggap sesat, tidak dianggap berbuat bid'ah, namun dianggap sebagai orang yang keliru dalam ijtihadnya. Itu poin yang kedua. Poin berikutnya adalah adanya keyakinan wihdatul wujud, alias penampakan yang ada di jagat raya ini pada hakikatnya adalah wujudnya Allah. Semua yang nampaknya berbeda-beda itu hakikatnya satu saja, yaitu Allah. Keyakinan itu, wihdatul wujud itu, atau keyakinan bahwa Allah menitis ke dalam salah satu ciptaannya, alias hulul, atau Allah bersatu, menyatu. Kalau menitis itu ada sebagian dari Allah yang masuk ke sebagian dari makhluknya. Kalau ittihad itu artinya Allah menyatu secara keseluruhan ke dalam salah satu makhluknya. Baik wihdatul wujud, hulul, atau ittihad, ini semuanya adalah kekafiran besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau ada yang punya keyakinan wihdatul wujud, atau keyakinan Allah menitis, atau keyakinan Allah menyatu dengan salah satu makhluknya, maka dia murtad, dia keluar dari Islam. Ini adalah poin-poin penting yang kita harus fahami dalam bab ini. Barangkali untuk yang bab tauhid ilmi dan i'tiqadi, kita cukupkan dengan 3 poin pertama dulu. Kita akan lanjutkan pada seri berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.